الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَشَّرَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita, na'am barakallahu fik, pada bab ke-18. Bab ke-18 yaitu bab larangan dari kebid'ahan dan larangan dari muhdatsatil umur, mengada-ada dalam urusan-urusan agama ini. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa kerusakan dan ancaman-ancaman bagi mubtadi'. Mubtadi' berhak mendapatkan ancaman. Dan di antara peringatan dan ancaman tersebut, bahwa apa yang dilakukan oleh mubtadi' fahuwa dhalalatun, itu kesesatan. Nah, jadi tidak ada dari perkara kebid'ahan yang dilakukan oleh mubtadi' kecuali kesesatan. Yang kedua, bahwa kebid'ahan ya Allah menjadikan keluar dari ittiba'in nabi, mengikuti nabi. Jadi mubtadi' itu hakikatnya bukan orang yang mengikuti nabi, tetapi mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah katakan kepada mereka yang tidak mau menerima ajakan beliau, fa illam yastajibu lak, kalau mereka tidak mau menerima ajakanmu Muhammad, fa'lam, ketahuilah olehmu, annahum yattabi'un ahwa'ahum, berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, anna hadhil bid'ah, bahwa kebid'ahan yang allati ibtada'aha, yang dibuat-buat oleh mubtadi', tunafi tahqiqus syahadah, menghilangkan perwujudan dia terhadap kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, itu tidak dibuktikan. Ucapan yang tidak terbukti. Kalau dia jujur, pasti. Yang diikuti hanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bahwa kandungan bid'ah at-ta'nu fil Islam. Anna madmun, kandungan bid'ah itu hakikatnya at-ta'nu fil Islam. Celaan terhadap Islam. Mencela kesempurnaan Islam. Karena Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikoreksi, tidak perlu dianalisis sehingga dirobah-robah. Tidak boleh. Kewajiban kita ittiba. Sekarang yang kelima. Khamisan. Khamisan yang kelima, barakallahu fikum, anahu yatadammanu at-ta'nu fi Rasulillah. Bahwa kebid'ahan itu yatadammanu, terkandung. Bahwa kebid'ahan itu terkandung at-ta'nu fi Rasulillah, celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li anna hadhihi al-bid'ata allati za'amat annaha ibadah. Kenapa bid'ah itu terkandung celaan terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena bid'ah yang dilakukan, za'amat annaha ibadah, disangka itu ibadah. Berarti ada ibadah yang bukan dari Nabi, dia bikin sendiri. Berarti dia menuduh Nabi pengkhianat. Nah itu. Berarti kamu menuduh Nabi khianat, tidak sempurna dalam menyampaikan perkara ibadah dari Allah. Tuh. Ima ayakuna rasul. Berarti kalau yang pertama, dia menyangka Rasul khianat dalam menyampaikan ajaran ibadah. Atau yang kedua, ima ayakuna rasul lam ya'lam biha. Atau kemungkinan yang kedua, dia menyangka bahwa Rasul tidak mengetahui ibadah atau kebid'ahan yang dibuat. Berarti menyangka bahwa Rasul tidak tahu ibadah itu. Orang yang bikin bid'ah menganggap ini ibadah yang bagus. Berarti kamu menuduh Rasul tidak tahu ya? Rasul paling tahu ibadah yang bagus. Berarti kamu mengatakan Rasul tidak tahu ya? Itu seperti itu kandungannya. Hina idin yakunu jahila. Kalau begitu, Rasul orang bodoh. Berarti kamu menuduh Rasul orang bodoh. Tidak ngerti suatu ibadah. Wa ima yakuna qad. Atau kemungkinan yang ketiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Atau yang ketiga, ima ayakuna qad alima biha walakinahu katamaha. Atau kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam qad alima, telah mengetahui. Rasul tahu itu ibadah. Walakinahu katamaha, tapi disembunyikan. Berarti kamu menuduh Rasul tidak amanah, khianat. Kenapa? Menyembunyikan ibadah. Jadi pelaku bid'ah menuduh Rasul tidak amanah. Na'udzubillah min dzalik. Wahina idin yakunu katiman li risalati au li ba'diha. Kalau begitu, hina idin pada saat dia meyakini seperti ini, berarti yakunu katiman. Rasul orang yang katima, menyembunyikan risalah. Auli ba'diha, atau menyembunyikan sebagian risalah. Wahada khatirun jidda. Anggapan seperti ini khatir, bahaya sekali. Sebagaimana kata Imam Malik. Kata Imam Malik, man ibtada'a bil Islam bid'atan ya roha hasanah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah di dalam Islam, ya roha hasanah, yang dia anggap baik. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatih. Sungguh, kata Imam Malik, dia menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana, berkhianat dari risalahnya Allah. Begitu tuduhan yang dilakukan oleh para mubtadi', walaupun bukan tuduhan dengan lisan, bukan tuduhan dengan ucapan, tapi tuduhan dengan perbuatan. Begitu. Dia menganggap ini bagus, maka mari kita adakan. Tapi zaman Rasul tidak ada, tapi kan ini baik. Berarti kamu menuduh Nabi bodoh, tidak ngerti mana yang baik, mana yang jelek. Berarti kamu menuduh Nabi khianat, menyembunyikan kebaikan. Na'udzubillah. Maka ini kata Syekh, khatir jidda, bahaya sekali. Bukan hal yang remeh. Makanya para sahabat diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum muncul bid'ah. Sebelum muncul bid'ah, Nabi sudah wanti-wanti. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi, tinggalkan perkara yang muhdas dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Itu belum muncul bid'ah sudah ditahdzir. Diingatkan betul, hati-hati bid'ah. Maka kalau zaman sekarang dakwah mengingatkan suatu perkara bid'ah, itu hal yang lumrah. Kenapa lumrah? Sudah muncul. Kalau ada maling masuk ke komplek pondok, dan maling sudah SMS, nanti saya jam 12 malam akan masuk komplek pondok. Saya tahu SMS maling. Apa yang antum lakukan? Ya ikhwan, hati-hati jam 12 malam nanti ada maling. Bagus apa jelek? Bagus, menyelamatkan harta-harta kaum muslimin. Mana yang lebih jelek, maling agama atau maling sendal? Ini ahlul bid'ah itu mencuri akidah antum, mencuri ibadah antum, supaya jadi jelek. Tentu harus diingatkan. Takilah. Hati-hati, hati-hati. Kebid'ahan. Pelaku bid'ah, hati-hati. Makanya para salaf dulu mengingatkan ahlul bid'ah. Para ahlul bid'ah itu diingat. Hati-hati. Sampai seorang tokoh khawarij masuk masjid Jum'atan. Maka seorang sunni ini melihat khawarij. Na'udzubillah min khusyu'il munafik. Saya berlindung diri kepada Allah dari si khusyuk tapi munafik. Khawarij. Lalu dia tinggalkan orang. Takut. Itu kebid'ahan pelakunya, pembuatnya dalam kondisi bahaya. Maka ahlus sunnah dakwah yang betul-betul mengingatkan saudaranya dari bid'ah dan pelakunya. Sadisan, yang sadis, yang keenam. Anna al-bid'ata tatadammanu Naam tafriqal ummatil islamiyah, bahwa bid'ah tatadammanu, terkandung. Bid'ah itu terkandung tafriqal ummah, tafriqul ummah, memecah belah umat islamiyah. Umat islamiyah terpecah belah karena bid'ah. Lianna al-ummata islamiyah idza fataha al-bab laha fil bid'ah sara hadha yabtadi usyai'a wa hadha yabtadi usyai'a wa hadha yabtadi usyai'a kama huwa al-waqi'ul al-ana. Dikatakan idza futihal babu laha, apabila dibuka pintu kebid'ahan. Ya, silakan bikin bid'ah. Kalau dibuka seperti ini dalam kebid'ahan, soro hada yabdadi syai'a, jadilah orang ini menciptakan bid'ah ini. Orang ini membuat sesuatu dari bid'ah. Wa hada yabdadi syai'a, ini juga membuat bid'ah. Kama huwal waqi'u al-ana, sebagaimana al-waqi' kenyataan zaman sekarang. Ya? Sebagaimana waqi' yang nyata sekarang. Fatakunul ummatul islamiyah kullu hisbin bima binha bima ladaihi farih. Jadilah umat islamiyah, ya, dengan adanya kebid'ahan, masing-masing hizb, kelompok. Jadi bid'ah itu bikin kelompok, kelompok bid'ah, kelompok bid'ah khawarij, kelompok bid'ah syiah, kelompok bid'ah mu'tazilah. Walaupun ganti casing, dulu syiah, sekarang juga masih syiah, ya, masih. Tidak ganti nama, tetap mereka syiah. Cuman ada Isna Asyariyah, ada Zaidiyah, firqohnya banyak. Gitu. Khawarij sama, Khawarij juga sama, dengan ganti nama, ganti model, tapi intinya sama. Terus berkembang dan pecah. Kelompok Khawarij pecah, Ikhwanul Muslimin pecah jadi Hizbut Tahrir. Pecah. Jadi Jamaatul Jihad, Jamaatul Takfir, pecah. Firqah sangat banyak. Dan masing-masing bima ladaihi farih, masing-masing berbangga diri dengan hisbnya, kelompoknya. Seperti dalam surat Ar-Rum 32. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kullu hisb, masing-masing golongan, karena bid'ah itu bergolong, berkelompok. Masing-masing golongan dengan apa yang ada pada mereka, farihun, berbangga. Jadi yang dibanggakan itu bid'ahnya. Ini lebih ngeri, bukan Islamnya lagi. Kalau kami punya kelebihan, apa itu Pak? Kami Islam yang lebih mendahulukan akal. Islam kami Islam yang moderat. Apa namanya? Islam mendahulukan akal. Mu'tazilah. Kalau sekarang Islam liberal, bebas berpikir tanpa kendali. Nah, sampai-sampai ada di sebuah negeri Amerika atau mana, karena Islam ini Islam liberal, sampai saking liberalnya, sholat 5 waktu imamnya perempuan. Insyaallah. Ini kemajuan atau kemunduran? Mungkin menurut dia ini kemajuan berpikir. Insyaallah. Kemajuan berpikir atau kemajon? Kali ini kemajon namanya. Bukan kemajuan, kemajon. Begitu. Barakallah. Seolah bangga ini kemajuan. Itu bukan kemajuan. Barakallah. Hisab berbangga dengan golongan. Kullu hisbin, lihat, masing-masing golongan, yakulu berkata, al-haqqu ma'i, kebenaran bersama kami. Yang Mu'tazilah mengatakan, kebenaran bersama kami. Wad-dalal ma'al akhar, kesesatan bersama yang lain. Kalau antum ahlu sunnah, terlalu kaku. Kalau kami itu, sangat ilmiah. Mendahulukan akal katanya ilmiah. Kalau kamu terlalu tekstual. Kalau kami kontekstual. Jadi istilah tekstual, kontekstual kata mereka. Jadi kata orang, kamu jangan terlalu kaku. Terlalu saklek. Masa nyentuh perempuan enggak boleh yang bukan mahram. Ya, sampai orang Sebut tahrir atau mana, nah mengapa? Yang penting hatinya masih terjaga. Masyaallah. Lihat. Lama-lama kesana pemikirannya. Seolah-olah kita yang mengamalkan bimbingan sunnah dianggap orang yang kaku. Mereka yang fleksibel atau apa nama ini. Segalanya boleh, ibahiyah. Wah, ini Islam yang kepenak. Na'udzubillah. Jadi demikian. Maka ahlus sunnah harus sabar. Harus sabar memegang prinsip. Innaladzina farraqu dalam surat Al-An'am 159 sampai 60. Innaladzina farraqu, sesungguhnya orang yang farraqu, memecah belah. Dinahum, agama mereka. Sebagian ahli tafsir seperti Imam Mujahid. Jadi maksud innal ladzina faraqu di sini Yahudi dan Nasara. Imam Mujahid, Ibnu Abbas menafsirkan innal ladzina faraqu di sini adalah al-Yahud wa Nasara. Imam Tawus juga Imam Tawus menyebutkan mereka ahlul kitab. Sebagian lagi menyebutkan innal ladzina farraqu, yang dimaksud di sini kata Sufyan As-Sauri rahimahullah adalah kullu ahli dhalali wasyubuhati, semua kelompok, ya, kelompok dolal, ahlul bid'ah, wa ahlul dolal, wa ahlul syubuhat. Ahlul bid'ah, wa ahlul syubuhat, wa ahlul dolal. Ahlul bid'ah, ahlul syubuhat, dan ahlul dolal. Ini disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullah, innaladzina farraqu dinahum, sesungguhnya setiap orang yang memecah belah agama ialah setiap kelompok yang menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bersifat umum. Yahudi, Nasoro, ahlul bid'ah, ahlul syekh, wa ahlul syubuhat. Itu diantara makna innal ladzina farraqu. Mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab. Yani ahlul kitab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu farraqu, berkelompok-kelompok. Sebagaimana hadis iftaraqatil nasara ala ihda wa sab'i. Waftaraqatil yahud ala sintain wa sab'in. Wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'in. Orang Nasoro berfirqoh-firqoh menjadi 71. Yahudi menjadi 72 firqah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73. Lebih banyak. Kulluhum kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ditanyakan mahiya ya Rasulullah, qal ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang dia beragama seperti saya dan para sahabatku. Jadi itu yang tidak terancam masuk neraka. Siapa saja? Barakallahu. Innaladina farraqu dinahum, sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka. Tadi sudah saya sebutkan tafsir para ulama yang dimaksud siapa mereka itu. Wakanu syia'a, dan mereka syia'a ay ahzaba, berhisb-hisb, berhisbiyah, hisb berkelompok, entah berkelompok dengan tokohnya, berkelompok dengan pemikirannya, hisbina. Jadi semua kelompok yang menyimpang dari jalan Rasul namanya hisbiyah, hisbiyah. Sehingga pemikiran-pemikiran hisbiyah, pemikiran bid'ah itu tidak boleh diikuti. Entah itu pemikiran tokoh besar atau tokoh kecil. Tayyib. Entah pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Khawarij, itu hisbiyah yang keluar dari jalan Allah dan Rasul. Maka tinggalkan. Maka kata Allah, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Kamu Muhammad, dari mereka itu, kamu bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Allah berlepas diri dari hisbiyah. Rasul berlepas diri dari hisbiyah. Innama amruhum ilallah. Tidak lain urusan mereka kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malu. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu. Lalu nanti Allah akan ceritakan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Nah, nanti di hari kiamat, anta tahkumu baina ibadika bil haq. Sesungguhnya engkau ya Allah sebagai hakim di hari kiamat nanti dengan kebenaran. Ihdini limakhtalafa fihi minal haq bi idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratim mustaqim. Doa istiftah tahajud kita. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Ihdini limakhtalafa fihi minal haq. Kebenaran sudah jelas. Tapi banyak orang yang menyelisih kebenaran. Sehingga kadang antum jadi bingung. Yang betul yang mana ini sih? Antum jadi bingung. Padahal kebenaran sudah jelas. Tapi ada orang yang nyimpang. Dan kamu tidak ngerti penyimpangannya. Nah, situ. Maka harus belajar. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, falahu baginya 10 kali lipatnya. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Siapa yang datang membawa satu kejelekan, bagi dia seperti kejelekan itu, sama. Wa hum la yudlamun, mereka tidak didolimi oleh Allah. Fa idza sarra an-nas yabtadi'unal bid'ah, sehingga dari sini kita tahu apabila seorang membuat bid'ah, jadilah mereka yabtadi'unal bid'ah, mereka membuat kebid'ahan, tafarraqu, akhirnya bercerai-berai umat Islam. Ketika muncul Syiah jadi PR terus. Ya? Bikin PR terus orang Syiah. Iya. muncul pemberontakan, muncul kerusakan-kerusakan sampai pada zaman Tartar masuk ke Baghdad. Siapa yang membuka celah ini? Orang Syiah yang dia dipercaya jadi kepercayaan khalifah. Karena dipercaya khalifah, ya, dia punya usul. Khalifah, kurangi kekuatan pasukan. Pasukannya dikurangi. Pasukan kaum muslimin dikurangi, tinggal sedikit. Baru di calling orang Tartar, masuk. Gitu. Siapa yang membuka? Syiah. Ya. Ini sejarah, tidak bisa dilupa. Sehingga kota Baghdad, kitab-kitab dilempar ke sungai. Sehingga kuda-kuda berjalan di atas darah-darah kaum muslimin. Kitab dilempar ke sungai sehingga sungainya berubah. Karena tinta tadi. Itu kejahatan mereka. Jadi, hati-hati. Segala bid'ah. Maka betul kata Bukilabah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla alaihim as-saif. Tidak ada suatu kaum membuat bid'ah kecuali pedang akan jadi halal. Ya. Jadi bid'ah itu nanti akan melahirkan perpecahan. Hizbiyah itu melahirkan perpecahan. Pemikiran Muhammad Surur, dakwah salafiyah masya Allah diterima kaum muslimin. Muncul pemikiran Muhammad Ibni Surur yang dikenal dengan Sururiyah, jadi hizbiyah. Ya apa tidak? Hati-hati pemikiran yang orang menyimpang, jadi penyimpangan, ini berpecah belah kaum muslim. Maka ahlus sunnah betul-betul harus belajar. Wasara kullu wahidin yaqul, jadilah masing-masing mengatakan al-haq ma'i wa fulan dhal, muqassir, fulan itu muqassir, wa yarmihi bil kadib, lalu menuduh dengan dusta wal buhtan wa su'ul qasd wa ma asbah dhalik. Wa natribu lahli hadha mathala, saya buat sebuah permisalan. Apa contohnya? Contohnya biulaik, mereka-mereka alladzina ibtada'u idan, yang membuat bid'ah. Apa itu bid'ahnya? Ida miladi rasul, memperingati kelahiran ar-rasul alaihi salatu wassalam, memperingati ulang tahun ya, itu ulang tahun kelahirannya rasul. Ulang tahun biasanya siapa yang melakukan ulang tahun? Pakai roti bulat dikasih apa namanya? Dikasih lilin, iya. Lilin apa ya? Ambil tepuk tangan. Nanti laki perempuan kumpul. Nanti lampu dimatikan. Terus apa? Nanti yang sedang ulang tahun suruh muter. Nyanyi nyekel siapa, suruh naik panggung nyanyi bareng. Itu anak-anak sekarang kayak gitu. Dari mana tuh dapat model seperti ini? Dari mereka-mereka. Masuk ke tengah kaum muslim. Sampai akhirnya lahirlah Eid Milad. Peringatan hari kelahirannya, ulang tahunnya siapa? Ar-Rasul. Wasaru yahtafilun, jadilah mereka-mereka itu yahtafilun, membikin perayaan, ihtifal, perayaan hari ulang tahun kelahiran ar-Rasul yang keberapa? Ya? Gitu. Barakallah. Bima yad'un, dengan apa yang mereka anggap-anggap itu. Anal yom alladzi wulida fih, bahwa hari yang dilahirkan padanya Rasul, wa huwa yaumu tsani asyar, tanggal 12 min syahri Rabiul Awal. Gitu. Atadrun madza yaqulun? Kamu tahu enggak apa yang mereka katakan? Hah? Liman la yaf'alu hadhil bid'ah? Kamu tahu enggak apa yang mereka katakan? Kepada pihak-pihak yang tidak mau melakukan bid'ah ini. Hah? Itu kan bid'ah. Apa kira-kira kata mereka kepada orang yang tidak mau ikut-ikutan bid'ah? Yaqulun. Mereka akan mengatakan demikian. Haula yubhituna rasul wa yakrahuna. Mereka yang tidak mau memperingati perayaan kelahiran Rasul, orang-orang yang benci kepada Rasul, tidak suka dengan Rasul. Nah, gitu. Ya tak? Kalau kami sangat cinta, makanya kita memperingati hari kelahiran. Yang tidak suka memperingati kelahiran, berarti orang tidak senang kepada Rasul. Begitu. Masya Allah. Begitu tuduhan. Walihada lam yafrahu bi maulidih. Buktinya apa? Mereka tidak senang kepada Rasul. Tidak berbahagia dengan kelahirannya Rasul. Allah musta'an. Walam yukimu lahu ihtifala. Tidak mau menegakkan, merayakan perayaan kelahiran Rasul. Fama asbaha dzalik. Dan yang sejenis itu. Fatajidhum yarmuna ahlal haq. Kamu dapatkan pelaku bid'ah itu menuduh, yarmun, menuduh ahlal haq, orang yang kokoh di atas haq, petunjuk Nabi, bima ja'ahum ahaku bihi minhum. Ahlul haq bima hum ahaku bihi minhum. Ahlul haq itu orang yang lebih pantas dibandingkan mereka-mereka yang bikin bid'ah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malah terbalik ya. Terbalik. Kalau mereka mulutan itu setahun sekali, Ahlu sunnah ngaji berapa setahun sekali? Ahlu sunnah itu semangat mengkaji sunnah. Ba'da maghrib ta'lim, ba'da subuh ta'lim. Masyaallah. Ba'da apalagi? Terus ada yang harian, mingguan. Ada yang tahunan. Masya Allah, semangat. Kalau mereka, muludan berapa tahun sekali? Setahun sekali. Itu pun kalau tidak lupa. Iya. Itu pun mulainya jam 11 malam sampai jam 2 malam. Saat orang tidur ngaji. Makanya dipilih yang ceramah yang bikin tidak ngantuk, yang kira-kira bisa ngelawak. Akhirnya apa? Ngaji plus plus apa? Plus ngaji plus. Begitu. Begitu pulang, masya Allah, Ustadz lucu ya. Oh iya, lucu sekali. Hasilnya cuma lucu ya. Iya. Itulah petaka. Maka ahlu sunnah harus bersabar mendengarkan tuduhan. Jadi sudah sunnatullah. Wong Nabi saja dituduh. A inna latariku alihatina. Hei Muhammad, apakah kami, engkau perintah kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Li syairin majdun. Karena mengikuti penyair yang gila. Siapa yang dimaksud penyair gila? Rasul. Jadi memang orang itu, orang kafir menuduh Rasul itu orang yang tidak, tidak berakal. Padahal yang tidak berakal siapa? Berakal sehat loh ya. Kalian. Tidak mengikuti petunjuk Allah. Jadi dibalik. Wal haqiqah anna mubtadi bid'atahu tatadamman annahu yubhidu rasul. Hakikatnya mubtadi dengan bid'ahnya itu dia membenci Rasul. Wa in kana yad'i annahu yuhibbu, sekalipun mengaku mencintai Rasul. Kenapa? Li'annahu idza ibtada'a hadhil bid'ah. Dikarenakan kalau dia membuat perkara bid'ah, wa Rasul alaihi salatu wasalam lam yasra'ha lil ummah. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan bid'ah itu. Bahwa kama qultu sabiqo, itu seperti yang saya katakan tadi. Ima jahil wa ima katim. Dia menuduh Rasul itu bodoh atau tidak menerangkan semua, disembunyikan. Jadi Nabi itu tidak menerangkan acara muludan itu, ima karena bodoh atau karena apa? Tidak amanah. Nabi tersisa ini. Seharusnya muludan itu diterangkan oleh Nabi. Hah? Gitu. Berarti kamu menuduh Nabi bodoh. Na'udzubillah. Berarti kamu tidak senang dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup. Jadi, makanya kata ulama, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu tidak boleh. Illa idza dalla alaihi dalil, kecuali ada dalil yang sahih. Tapi ini ada hadisnya. Man aduma maulidi fa huwa ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, dia bersamaku di surga. Berarti kita-kita ini, kata mereka, yang mengagungkan kelahiran Nabi nanti bareng dengan Nabi. Itu. Padahal hadisnya tidak sahih. Kalaupun itu sahih ya, kan aduma. Apa aduma? Mengagungkan. Ya? Kelahiranku. Bukan merayakan. Dengan perayaan. Maka oleh karena itu, berhati-hati dari hadis yang palsu, hadis yang diada-ada, yang itu menjadi sebab terjadinya kebid'ahan di tengah umat Islam. Itu muncul dari kebid'ahan itu, dari hadis-hadis yang palsu kadang. Maka ahlu sunnah betul-betul berusaha mempelajari sunnah agar selamat dari segala bentuk kebid'ahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Falyatafaddalu. Barakallahu fikum.